بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين عزكم الله. Kita masih di ayat ke-41 surat Al-Baqarah. Selanjutnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan ثم ذكر المانع لهم من الإيمان. Kemudian Allah sebutkan المانع, pencegah bagi mereka untuk beriman. Hal yang menyebabkan mereka itu terhalang untuk beriman. Al-mani wahua, yaitu al-ardul ikhtiaru al-ardul adna, ikhtiarul ardil adna, memilih العرض الأدنى على السعادة, tawaran yang adna, yang lebih rendah, memilih tawaran yang lebih rendah على السعادة الأبدية daripada as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Memilih kebahagiaan sesaat, kesenangan sesaat, yang diistilahkan di sini al-ardil adna. Ya. Hawa nafsu, syahwat, kerendahan, itu yang lebih dipilih. Dunia yang semua itu sesaat, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Daripada as-sa'adatil abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi yaitu surga Allah. Bagaimana kenyataannya? Faqal wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Maka Allah menyatakan, jangan kalian berjual beli dengan ayatku dengan harga yang murah. Wahua, kata Syekh, yaitu ma yahsulu lahum minal manasibi, apa yang didapati bagi mereka al-manasib, jabatan-jabatan, wal-ma'akil, makanan-makanan, allati yatawahhamuna inqita'uha, yang mereka sangka, yatawahhamun, mereka sangka jabatan dan makanan itu inqita, akan terputus. In amanu billahi wa rasulih, kalau mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Periuk nasi akan terguling bila mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mempunyai sangkaan demikian. Fashtaruha, maka mereka pilih dunia itu, makanan, jabatan, biayatillahi, dengan harga ayat-ayat Allah. Fastahyauha, fastahabbuha, fastahabbuha, maka mereka pun alhamdulillah mencintai, lebih mencintai makanan dan jabatan itu daripada ayat-ayat Quran atau ayat-ayat Taurat dan Injil yang memerintahkan mereka beriman kepada Al-Quran dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataruha, mereka lebih utamakan jabatannya, makanan, minuman yang mereka punya daripada apa yang mereka sangka akan hilangnya semua itu bila beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kebiasaan para pendeta, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Mereka mendapati dalam Taurat dan Injil mereka seruan perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berpikir kalau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilanglah jabatan kedudukan mereka sebagai pendeta. Bayangan yang ada pada mereka kalau beriman selama ini dengan jabatan sebagai pendeta, sebagai kepala suku, mereka dapat dari masyarakatnya makanan, minuman, dapat duit, dihormati sana sini. Kalau sampai tunduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masyarakatnya yang tadi menghormati dia, bayangannya akan meninggalkan dia dan menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangan dia kalau selama ini masyarakatnya selalu mengirimkan, kalau panen korma, panen gandum, kirimkan kepada pendetanya. Bayangannya kalau ini saya beriman dan saya ajak masyarakat sesuai dengan apa yang tertera dalam Taurat dan Injil, itu mereka jadinya menghormat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menghormat kami. Sehingga terbayang oleh mereka kenikmatan sebagai pimpinan tokoh masyarakat Yahudi akan hilang kalau mentaati perintah yang ada dalam Taurat dan Injil. Maka jalan satu-satunya demi mempertahankan jabatan, prestise, dan demi mempertahankan sumber hidup, maka haruslah ayat-ayat itu dirubah. Akhirnya mereka pun membuat rapat gelap secara rahasia. Para pendeta-pendeta itu merubah-rubah ayat-ayat Taurat dan Injil. Ini pendeta Yahudi. Pendeta Nasara juga berbuat sebelum mereka, sebelum Yahudi-Yahudi tadi, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ketika penguasa Romawi merasa tersinggung dengan ajaran Tauhid yang ada dalam Injil, maka sementara Raja Romawi adalah penyembah berhala, maka Raja Romawi menganggap ajaran Tauhid itu akan mengancam kedudukan dia kalau dibiarkan terus. Oleh karena itu dia kumpulkan para pendeta-pendeta Nasrani untuk merubah ayat-ayat dalam Injil agar, khususnya ayat-ayat yang berkenaan dengan Tauhid, agar sesuai dengan agama Nasrani, agar sesuai dengan budaya nasional Romawi. Maka itu ditetapkan hari raya mereka pada hari raya penyembahan kepada matahari yang ada di masyarakat Romawi, yaitu tanggal 25 Desember yang dikatakan Natal, hari maulidnya Nabi Musa. Padahal itu hari penyembahan, hari raya penyembahan matahari. Semula sebagai hari raya penyembahan matahari kaum Romawi terhadap dewa matahari mereka. Tetapi kemudian dalam rangka untuk agama Nasrani itu mencocoki budaya nasional Romawi, dipaksakan agar tanggal 25 juga menjadi hari raya Nasara. Sehingga para pendeta itu menyatakan lahirnya Nabi Isa itu tanggal 25 dengan dusta. Ya, 25 Desember. Begitulah mereka menjual ayat-ayat Allah, kemudian merubah Injil yang menyeru pada Tauhid, dan akhirnya mereka memaksakan Injil itu sesuai dengan agama paganisme, agama penyembahan berhala daripada bangsa Romawi. Nah, begitu mereka menjual ayat-ayat Allah dengan murah demi jabatan, mereka berpikir Kalau tidak menuruti Raja Romawi, copot dia dari jabatan sebagai pendeta, maka Periuk Nasi pun tergulik. Bayangannya demikian terus. Nah, dan itu adalah bayangan syaitan, tarhib dari syaitan, ancaman, menakut-nakuti, nah, dari syaitan. Akhirnya mereka menjual ayat-ayat Allah dengan samanan qalilah, dengan harga yang murah. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia yang fana ini, yang sebentar lagi akan kita tinggalkan ini, daripada kehidupan akhirat yang kekal. Nah, dengan cara yang seperti ini, mereka menjual agama mereka dan menjual masa depan mereka di akhirat, sehingga dengan itulah mereka terhalang untuk beriman. Ini adalah al-mani lahum minal iman, penghalang bagi mereka untuk iman, yaitu apa? Lebih memilih tawaran kebahagiaan dunia, al-adna, daripada memilih as-sa'adah al-abadiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, kalau perbuatan pendeta Yahudi dan Nasara seperti itu tadi, menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia, latattabi'unna sunana man kana qablakum, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti cara hidup umat-umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta. Qila al-Yahud wa al-Nasara ya Rasulullah, apakah yang dikatakan itu ialah Yahudi dan Nasara wahai Rasulullah? Qala faman, Nabi menyatakan siapa lagi. Di umat ini juga muncul orang-orang yang meniru jejak Yahudi dan Nasara dalam rangka lebih mengutamakan al-ardul adna ala sa'adatil abadiyah. Maka sampai pada tingkat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, demi untuk kepentingan prestise. Ya. Maka kita dapati orang yang menjual agamanya dengan membodohkan umat. Ya, umat Islam dengan mengajari syirik-syirik, bid'ah-bid'ah dalam bentuk apa, sihir-sihir yang kemudian digelari karomat, karomatil aulia, padahal adalah sihir-sihir. Kemudian akhirnya dalam rangka mempertahankan pengikutnya, dia pun berusaha untuk mencuplik ayat Quran dan hadis Nabi demi keperluan itu tadi. Tidak ada niatan sama sekali untuk rujuk kepada Al-Quran Sunnah ketika dia mencuplik ayat Quran dan hadis, tetapi adalah tujuannya untuk mencari pembenaran terhadap perbuatannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah begitu sampai akhirnya mereka menjadi tahut-tahut, tahut syaitan yang memimpin umat kepada kedurhakaan kepada Allah. Dan akhirnya menjual belikan umat demi kepentingan dunia. Ya. Nah begitulah kenyataan yang ada seperti yang diberitakan oleh Nabi. Akan ada dari umat ini yang meniru jejak Yahudi dan Nasara. Persis. Bahkan dalam menghalalkan dan mengharamkan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan umat untuk belajar tauhid. Kenapa? Takut kalau umat belajar tauhid enggak laku jimat-jimatnya. Padahal tauhid adalah perkara yang wajib dipelajari. Kalau umat belajar tauhid, umat tidak akan lagi bertaklid kepada dia. Mengharamkan umat untuk belajar ilmu. Sebab kalau umat belajar ilmu nanti tidak bisa dikendalikan olehnya, oleh hawa nafsunya. Nah, ini yang terjadi munculnya para tauhid-tauhid di kalangan umat Islam, menghalangi umat Islam untuk mengerti tentang agamanya. Tidak ada lain, semuanya itu adalah demi untuk mempertahankan posisinya sebagai tokoh yang diikuti oleh umat. Tidak ada lain adalah semua itu dalam rangka untuk agenda kepentingan dia. Kepentingan duniawi. Al-ardul adna. Akhirnya dia menghancurkan masa depan dia yang semestinya dia mendapatkan as-sa'adatu al-abadiyah. Jadi kalau Allah memberitakan tentang mereka, itu bukan berarti untuk mereka, tapi ini adalah peringatan untuk kita. Ayat Quran di dalam bercerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel, ini ayat-ayat yang paling banyak daripada umat-umat lain. Ya, tentang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara paling banyak daripada umat-umat lain. Daripada ayat-ayat Quran tentang umat-umat lain. Ya. Karena memang yang paling dekat kemungkinan untuk umat ini meniru jejak umat-umat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasara. Baik umatnya maupun pendetanya, dalam hal ini kalau di kalangan umat Islam ialah para ulama-nya, para da'inya, para ustadznya, dan segenap tokoh-tokohnya. Itu sangat rentan untuk terjatuh kepada perbuatan persis seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Tasyabbuh menyerupai Yahud dan Nasara. Wa iyaya ay la ghairi, dan hendaknya kepadaku, yakni tidak kepada selain aku, kata Allah, fattaqun, kalian bertakwa. Fa innakum, karena kalian itu, idza taqaitumullaha wahdahu, kalau kalian bertakwa kepada Allah semata, aujabat lakum taqwahu, maka kalau kalian bertakwa kepada Allah semata, akan mengharuskan kalian untuk bertakwa kepadanya, yaitu takwa kepadanya apa? Taqdimal iman bi ayatihi ala tamanil qalil, kalian lebih mengutamakan, kalian akan dituntun untuk lebih mengutamakan beriman kepada ayat-ayat Allah dibanding dengan ad-damanil qalil, harga yang sedikit. Itu kalau kalian bertakwa takut kepada Allah saja. Kalau kalian bertakwa takut kepada Allah saja, ini mengakibatkan kalian hanya bertakwa kepada Allah, akan kalian bersikap takwa kepadanya dengan mengutamakan iman kepada ayat-ayat Allah, yaitu kemudian menyerukan umat untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena ayat-ayat yang ada dalam Taurat dan Injil memberitakan demikian. Daripada bayang-bayang at-tamanil qalil, bayang-bayang harga yang sedikit, yaitu dunia, bayang-bayang akan hilangnya fasilitas dunia bila beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bila menyeru umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian akan sangat takut dari ancaman Allah. Kalau kalian mau bertakwa kepadanya. Kama annakum idza ikhtartum ath-thamana al-qalila, sebagaimana pula kalau kalian ikhtartum memilih, lebih memilih ath-thamana al-qalil, harga yang sedikit, yaitu dunia, bahwa dalilun, maka sikap kalian yang demikian lebih mementingkan dunia, itu adalah bukti. Bukti apa? Ala tarahulit taqwa min qulubikum. Bukti berpindahnya atau perginya tarahulit taqwa, perginya takwa, mengkulubikum, dari hati-hati kalian. Bukti tidak adanya takwa, para pimpinan-pimpinan Yahudi itu, pimpinan-pimpinan Nasara itu, mereka menutupi ayat-ayat Taurat dan Injil yang berkenaan dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti tidak adanya takwa pada mereka. Bukti mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Demikian pula bukti tidak adanya takwa para pimpinan-pimpinan umat Islam ketika mereka tidak mau untuk tunduk kepada Alkitab wa Sunnah di dalam segala perkara. Mau tunduk kepada Alkitab wa Sunnah kalau kebetulan bercocokan dengan kepentingan mereka. Kalau Alkitab wa Sunnah itu tidak tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka mereka meradang dan menerjang, menolak semua itu dan memobilisir umat Islam untuk menentangnya. Ya, itu jahatnya kalau pimpinan tidak bertakwa. Kalau seorang tidak bertakwa, itu akan merusakkan dirinya sendiri. Dia akan rusak dengan menuruti, mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada kendali sama sekali bagi dia dalam menghadapi tuntutan hawa nafsunya. Tapi kalau pimpinan tidak bertakwa kepada Allah, itu akan sangat berbahaya dan kejahatannya jauh lebih dahsyat. Ya. Tsumma qala wala talbisu. Kemudian Allah menyatakan wala talbisu ay tukhlitu. Jangan kalian talbisu. Talbis. Talbis itu sungguhnya makna asalnya menyamarkan secara bahasa. Ai katakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tukhlitu, jangan kalian mencampur adukkan. Talbis itu tukhlitu. Talbisu tukhlitu, yaitu mencampur adukkan. Al-haqqa bil-batil, kebenaran dengan kebatilan. Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yakni tidak menegakkan furqan. Ya, tidak menegakkan furqan. Furqan itu pembeda al-haq dari al-batin, as-sunnah dari al-bid'ah, tauhid dari asy-syirik, al-haq dari al-batin. Begitu al-halal dari al-haram. Mencampur adukkan keduanya, yaitu menghilangkan batas-batas jelas antara keduanya. Yang hak seperti batil dibikin seperti batil, ini pengkaburan namanya, talbis. Yang sunnah seperti bid'ah, yang bid'ah seperti sunnah, yang tauhid seperti syirik, yang syirik seperti tauhid, yang halal seperti haram, yang haram seperti halal. Ini karena tidak ada takwa. Orang tidak ada takwa, maka dia berusaha mengkaburkan batas-batas itu supaya bebas bergerak di antara semuanya itu. Bebas bergerak di antara tauhid syirik. Sehingga kalau suatu saat membutuhkan syirik, dia tidak dituding berbuat syirik. Suatu saat membutuhkan bid'ah, tidak dituding berbuat bid'ah. Suatu saat dia membutuhkan haram, tidak dituding berbuat haram. Pokoknya dibikin kabur batas-batas itu. Jangan kalian mencampur adukkan al-haq dengan al-batil. Wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan al-haq. Fanahahum an syai'aini, maka Allah melarang mereka dari dua perkara. An khaltil haqqi bil batili, larangan untuk mencampurkan al-haq dengan al-batil. Ini larangan pertama. Yang kedua, wa kitmanil haqqi, dan larangan untuk menyembunyikan al-haq. Li'anna al-maqsuda min ahli al-kitabi wal-ilmi, karena sungguhnya yang dituju dengan adanya ahli kitab dan ahli ilm, dengan adanya orang-orang yang mempunyai keahlian dalam kitab dan ilmu, apa tujuannya? Ialah tamyizal haqqi, memberikan tamyiz, memisahkan al-haq, yaitu memunculkan al-haq, sehingga al-haq itu muncul dengan jelas, ciri-cirinya khas. Itu tamyiz al-haq. Wa izhar al-haq, dan menampakkan, memenangkan al-haq, sehingga orang yang masih fitrahnya baik dengan mudah untuk mencapai al-haq. Liyahtadiya bidzalika al-muhtadun, untuk mendapatkan bimbingan dengan itu, al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Agar orang yang memang fitrahnya masih baik dengan mudah melihat al-haq itu, oh itu, langsung ke sana, terbimbing dia. Wa yarji'u dhalun, dan agar orang yang dhalun, yang sesat jalan, disangka saat jalan itu jalan kebenaran tapi ternyata tidak. Orang yang tersesat itu dengan mudah bisa kembali kepada jalan kebenaran itu. Watakumul hujjah, watakumul hujjatu alal mu'anidin, dan juga tujuannya adanya ahlul kitab wal ilm ialah tegaknya hujjah. Keberadaan ahlul kitab, ahlul ilm itu sesungguhnya tujuannya ialah untuk tegaknya hujjah terhadap para penentang. Ya. Ini tujuan diadakannya orang-orang yang mempunyai ilmu tentang kitab dan tentang agama ini. Tujuannya demikian. Lianna Allah faffala ayatahu, karena Allah itu telah faffala, merinci ayatahu, ayat-ayatnya. Wa awdaha bayyinatahu, dan Allah telah awdaha, menjelaskan keterangan-keterangannya. liyamizal haqqa minal batil, agar tampak jelas perbedaan al-haq dari al-batil. Walitastabina sabilal mujrimin, dan agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang jahat, al-mujrimin, orang-orang yang jahat. Nah, begitu misi daripada diciptakannya oleh Allah ahlul ilmi dan ahlul kitabi. Ya, kerusakan yang terjadi pada umat sejauh apapun, tapi kalau masih ada ahlul ilmi yang berfungsi demikian, itu masih ada harapan umat itu kembali kepada al-haq. Masih ada peluang bagi umat itu untuk memperbaiki dirinya kalau ahlul ilmi berfungsi dengan seperti ini. Ya. Karena ahlul ilmi itu dengan misinya untuk tamyizil haq wa idharil haq, untuk memisahkan, menampakkan al-haq, itu selalu menyeru kepada umatnya dengan dua seruan, yaitu al-ardu menawarkan kebenaran kepada umat, war-raddu dan membantah kebatilan yang ada pada umat. Al-ardu menawarkan kebenaran itu dengan menerangkan dalil-dalilnya, dengan menerangkan bukti-bukti kebenarannya dengan jelas. Selalu demikian. Waraddu dan membantah segala bid'ah-bid'ah, segala syirik-syirik, segala batin yang sedang dilemparkan pada umat ini, atau sedang dilansir pada umat ini. Selalu demikian. Dan karena mereka dengan ilmu, dengan hujjah, maka keterangan mereka itu mematahkan segala alasan-alasan orang-orang yang menentang kebenaran, dan memantapkan jalannya orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Tambah mantap orang yang berpegang dengan kebenaran, sementara orang yang menentang kebenaran hancur segala alasan-alasannya, tidak bisa lagi berkelit dalam membela kebenaran. Itu fungsi ahlul ilmi. Ya. Nah, faman amila bihadha min ahli al-ilmi, maka barang siapa yang beramal dengan misi yang demikian ini dari ahli al-ilmi, min ahli al-ilmi, fa huwa min khulafa'ir rusuli wa hudatil umami, maka dia menjadi khulafa'ir rusul, khalifah-khalifah, wakil-wakil para rasul. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, pewaris ilmu, pewaris tanggung jawab terhadap umat ini, terhadap dakwah ini. pewaris apa fungsi, yaitu menjadi benteng kebenaran. Itu ulama. Nah, kalau ahlul ilmi beramal dengan misi yang seperti ini, maka dia menjadi khulafa'ir rusul. Nah, khalifah-khalifah rasul, para rasul, yaitu sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wahudatul umam, dan dengan demikian dia akan menjadi hudatul umam, pembimbing, pembimbing umat kepada kebenaran. Ya, masya Allah. Dan alhamdulillah, ya, kita dapati para ulama ahli sunnah wal jamaah terus berfungsi demikian. Sampai mereka sudah mati pun tetap berfungsi demikian. Padahal sudah mati. Yaitu kitab-kitab mereka terus-menerus turun-temurun berfungsi demikian. Orangnya sudah mati, tapi warisannya terus berfungsi demikian, yaitu membantah kebatilan-kebatilan dan ahlul batil tidak bisa berkutik, membantah bid'ah-bid'ah, syirik-syirik, dan ahlul bid'ah, ahlul syirik tidak bisa berkutik dengannya, dan mengokohkan kebenaran sehingga ahlul haq tambah mantap ketika mempelajarinya, ketika merujuk kepadanya. Masya Allah. Kalian tahu sebagai contoh satu Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah, karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ditulis 700 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu, yang isinya adalah bantahan terhadap apa terhadap Ibnu Mutahhar Al-Huli, seorang tokoh Rafidhi Syi'i Mu'tazili Qadari, lengkap pada dirinya sudah. Maka Minhajus Sunnah ini dalam dua jilid tebal, dua jilid besar dan tebal, aslinya menjadi lima jilid dicetakkan sekarang, isinya bantahan kepada segala prinsip-prinsip Rafidhah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabriyah, semua aliran-aliran filsafat habis padanya. Sudah 700 tahun tidak ada yang berani dan bisa membantahnya. Ahlul batil tidak bisa berkutik menghadapi kitab ini. Orangnya sudah mati, tapi kitabnya terus menjadi rujukan bagi umat. Dan menjadi hujjah, tegaknya hujjah atas orang-orang yang menentang kebenaran. Dan demikian pula kitab-kitab yang lainnya dari para ulama. Maka ketika para ulama itu ahli sunnah yang hidup ataupun yang telah wafat, semuanya berfungsi demikian, sehingga tidak bisa berkutik ahlul batil menghadapi mereka. Nah, karena apa? Karena semangat rujuk ilal haq, kembali kepada al-haq itu kuat sekali pada mereka para ulama itu. Maka dengan aman kita merujuk kepada ulama. Hah? Kita membuka kitab-kitab mereka, penjelasan-penjelasan mereka yang isinya tadi apa? Al-ardu war raddu, menerangkan kebenaran dan membantah kebatilan isinya. Itu dengan tenang kita merujuk kepada mereka para ulama itu. Ya. Nah, maka itulah khulafa rusul. Itulah hudatul umam. Wa man labbasal haqqa bil batili. Maka barang siapa yang labbasal haqqa, mengkaburkan al-haq bil batil, dengan kebatilan. Falam yumayyiz hadha min hadha, sehingga tidak bisa membedakan ma ini dari ini. Ma ilmihi bidzalik, padahal dia tahu ini mempunyai perbedaan dengan ini. As-sunnah berbeda dengan al-bid'ah, at-tauhid berbeda dengan asy-syirik, al-haq berbeda dengan al-batil, padahal dia tahu itu. Tetapi sengaja justru mengkaburkannya. Wa katamal haqqa, dan dia menyembunyikan al-haq alladhi ya'lamu, yang dia tahu. Wa amara biidharihi, dan dia memerintahkan untuk menampakkannya. Wa katamal haqqa alladhi ya'lamuhu wa amara biidharihi, dan dia menutupi al-haq yang padahal al-haq itu dia tahu, dan padahal al-haq itu telah diperintahkan untuk ditampakkan al-haq itu, tetapi dia tutupi. Fahuwa min du'ati jahannam, maka dia itu adalah para da'i-da'i jahannam, seperti yang diberitakan oleh Nabi kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Du'atun ala abwabi jahannam, kata Nabi. Nanti di belakang hari akan munculnya du'atun ala abwabi jahannam. Man ata'ahu, man ata'ahum dakhaluha. Siapa yang mentaati para da'i-da'i yang berdiri di pintu neraka jahannam itu, maka mereka akan masuk kepada neraka itu. Li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Karena manusia itu la yaqtadun, tidak akan mengikuti fi amri dinihim, tentang urusan agama mereka, bi ghairi ulama'ihim, tanpa mengikuti ulama mereka. Umat telah tercipta fitrah mereka, yaitu mengikuti ulama mereka. Umat telah tercipta dalam fitrah mengikuti pimpinan-pimpinan mereka. Maka ketika pimpinan-pimpinan mereka dan ulama mereka itu memimpin umat kepada pengkaburan agama dan kepada kesesatan, maka tentunya mereka pun akan tersesat. Fakhtaru li'ampusikum ihdal halatain. Oleh karena itu, pilihlah oleh kalian untuk diri-diri kalian ihdal halatain, salah satu dari dua keadaan ini. Apakah kalian akan menjual umat dengan keterangan-keterangan agama yang kalian palsukan, yang kalian kaburkan, ataukah kalian akan menyelamatkan umat dan menjadi panutan umat dalam kebenaran dan menjadi tempat kembali bagi umat dalam menyelamatkan diri dari ancaman api neraka? Silakan pilih dua keadaan ini, wahai ahlul ilmi, wahai para ulama, wahai ahlul kutubi, wahai orang-orang yang mengerti kitab-kitab Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. إلى هنا.